Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca bahjatu qulubil abrar wa qurratu uyunil akhyar fi syarhi jawami'il akhbar. Kali ini hadis yang ke-35 tentang keutamaan puasa, walaupun kita tidak pada waktu Ramadan, akan tetapi tidak mengapa kita membaca, mempelajari apa-apa yang merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah taala menulis kitab ini, menyusunnya dengan hadis-hadis. Antara hadis yang ke-35 ini adalah tentang keutamaan puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Telah bersabda Rasulullah SAW, setiap amalan Bani Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amsaliha ila sab'imi'ati dhifin. Satu kebaikan itu dibalas, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasinya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya karena aku. Lisa'imi farhatan. Bagi seorang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika berbukanya, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Wala khalufu famis saimi atyabu min indallahi min rihil misk, dan sungguh bau mulutnya seorang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya misik. Wa shaumu junnatun, dan puasa itu adalah tameng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab, dan apabila hari berpuasa salah seorang di antara kalian ketika sedang berpuasa, maka jangan berkata dengan perkataan yang rafas, yang kotor. Wa la yaskhab, dan jangan menjerit-jerit atau bertengkar atau ribut. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imruun shaim. Jika salah seorang mencelanya atau memeranginya, maka katakan, sesungguhnya aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ma a'zama hadzal hadis, betapa agungnya hadis ini. Fa innahu dzakara al-a'mala 'umuman, sesungguhnya hadis ini menyebutkan amalan-amalan secara umum, yaitu kullu amali ibni Adam yudha'ahu al-hasanatu bi'ashri amtaliha ila sab'imi'ati di'fin. Di semua amalan-amalan itu secara umum disebutkan. Semua amalan itu, amalan Bani Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kalinya. Summa siyama khususan. Kemudian hadis ini menyebutkan puasa secara khusus. Wa dzakara fadlahu, dan menyebutkan keutamaan puasa. Itu apa? Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasinya. Jadi tidak disebut dilipat gandakan 10 sampai 700-nya. Karena Allah yang menyatakan ana ajzi bih, aku yang akan membalasinya, bisa lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wa khawasahu, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya. Dalam hadis ini mengkhususkan penyebutan puasa. Wa thawabahul ajila wal ajila, dan puasa ini akan memperoleh pahala yang segera maupun yang akan datang. Segera mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga balasan nanti di yaumul qiyamah. Wa bayana hikmatihi, dan hadis ini menjelaskan tentang hikmahnya puasa. Di antaranya adalah puasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka, kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Wal maqsuda minhu, dan tujuan dari puasa. Tujuan dari puasa. Nah. Kemudian wa ma yanbaghi fihi minal adabil fadilah, dan apa yang seharusnya dilakukan dalam berpuasa berupa adab-adab yang utama. Yaitu apa? Jangan berkata kotor, jangan berdusta, wala yarfuth wala yaskhab, jangan berteriak-teriak, bertengkar. Kulluha ihtawa alaiha hadal hadis. Semuanya tercakup di dalam hadis ini. Fawayyana hadal aslul jami'u anna jami'al a'mali salihah min aqwalin wa af'alin zahiratin aw batinatin. Dan makanya di dalam hadis ini telah menjelaskan pokok yang agung atau fondasi yang agung, yang lengkap, bahwa semua amalan-amalan saleh, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang batin, sawa'an ta'allaqat bihaqqillah, sama saja apakah amal soleh tersebut berkait dengan hak Allah, au bihuquqil ibad, atau amal soleh tersebut berkait dengan hak-hak hamba, itu semuanya mudha'afatun min ashratin ila sab'i mi'ati di'fin. Semuanya itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipatnya. Ila ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat yang banyak. Subhanallah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, akan melipatkan pahala yang sangat banyak dengan amalan yang sedikit, hanya sekedar ucapan, hanya sekedar perbuatan yang sedikit, baik zahir maupun batin. Wa hadza min a'dami ma yadullu ala si'ati fadlillah, dan ini merupakan seagung-agungnya, sebesar-besarnya apa yang menunjukkan keluasan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya Allah, karunianya Allah itu sangat luas sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang melaksanakan amal saleh, karunia yang sangat luas. Wa ihsanihi ila ibadihi almu'minin. Dan hadis ini juga merupakan menunjukkan betapa luasnya ihsannya Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Izja'ala jinayatihim wa mukhalafatahum al-wahidah bi jazain wahid wa maghfiratullah taala fawqa dzalik. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu perbuatan dosa, satu kesalahan itu dibalas dengan satu. Dosanya satu, tidak dilipat gandakan. Ini berbeda dengan amal soleh. Ketika dapat pahala dilipat gandakan 10 kalinya sampai 700 kalinya. Makanya umat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arju min ummati nisfu min ahli jannah. Aku berharap dari umatku separuh dari penduduk surga. Jadi separuh penduduk surga. Separuhnya lagi adalah umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang lama, yang panjang masa, dari masa ke masa, dari Nabi Adam lama, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-nabi terus. itu mereka digabungkan hanya separuhnya. Umat Nabi Muhammad yang terakhir itu separuhnya ahlul jannah. Nah, karena apa? Ini diantaranya, yaitu satu amalan saleh dilipat gandakan. Satu dosa tetap satu. Apalagi nanti kalau beristighfar, dihapus lagi dosanya. Apalagi kalau nanti diuji dengan musibah, kemudian bersabar, dihapus lagi dosanya. Wa maghfiratullahi ta'ala fauqa dzalik. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di atas itu. Jadi bisa-bisa ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sudah habis semua dosa-dosanya. Dalam keadaan bersih menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa seperti itu. Ini kabar gembira bagi kita, kaum muslimin. Makanya harus berpegang teguh dengan agama ini. Jangan dijual akidah kita. Jangan ditukar dengan sesuatu yang sedikit dari nilai atau harga dunia ini. Naam. Wa ammal hasanah. Adapun kebaikan, fa aqallu tad'if annal wahidah bi ashrin. Adapun satu kebaikan paling sedikitnya dilipat gandakan menjadi 10. Kalau dosa 1, kalau amal saleh paling sedikitnya 10 dilipat gandakannya. Wa qad tazidu 'ala dzalika, dan kadang bisa bertambah lebih dari itu, bi asbab, dengan sebab-sebab, dengan adanya sebab-sebab. Minha di antaranya adalah quwwatu imanil amil. Kekuatan imannya seorang yang mengamalkan amal soleh tadi. Dia imannya kuat, kokoh. Maka amalannya satu, amal solehnya satu, dia dilipat gandakan 10 bahkan lebih dari itu, sampai 700 kalinya. Karena kekuatan iman yang dia miliki. Wa kamalu ikhlasihi, dan kesempurnaan ikhlasnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun terbagi dengan yang lain. Ikhlas betul-betul, sempurna. Ini akan berlipat-lipat ganda pahalanya. Fa kullama qawiyal imanu wal ikhlasu tadha'afa thawabul amal. Setiap seseorang kuat imannya, ikhlas dalam beramal, maka akan dilipat gandakan pahalanya, pahala amalannya tersebut. Ini syarat diterimanya amal adalah dengan keikhlasan dan juga mutaba'ah, mengikuti Rasul SAW. Ikhlas ini berbeda-beda. Ada yang sempurna, ada yang di bawahnya, ada yang kurang. Kalau melakukan riya atau justru tidak dapat pahala, justru mendapat dosa. Setiap dia ikhlas, maka akan semakin berlipat-lipat pahalanya. Wa minha ay yakuna lil amali mawqi'un kabirun. Dan di antaranya sebab-sebab yang lain yang bisa menambah berlipat-lipat ganda pahalanya adalah yaitu seseorang dalam beramal itu pada kesempatan yang besar, pada momentum yang besar. Kan nafaqati fil jihad wal ilmi, seperti memberikan nafkah atau infak dalam jihad ikut serta memberikan bantuan berupa harta atau berupa badannya, jiwanya. Maka ini akan semakin berlipat. Jihad wal ilmi, jihad dan juga ilmu, memberikan nafkah untuk talabul ilmi, menafkahi anaknya yang sedang talabul ilmi, ikhlas lillah, anaknya pun bisa menerima ilmu, memahami ilmu, sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit, terus bertambah-bertambah, dan anaknya pun mengamalkannya. Ini akan semakin berlipat-lipat. Wal masyari' ad-diniyah wal ad-diniyatil ammah, atau kepentingan-kepentingan agama secara umum. Kepentingan-kepentingan agama secara umum. Menyelenggarakan taklim, menyelenggarakan misalkan salat Idul Fitri, Idul Adha, menyelenggarakan pondok pesantren, atau kepentingan-kepentingan agama yang lainnya, yang umum. Wa kal amalil ladzi qawiya bi husnihi wa quwwatihi wa daf'ihi al mu'aradati. Dan demikian juga seperti amalan yang kuat dengan kebaikannya, dengan kekuatannya, dengan mampu menghadapi gangguan, berbagai gangguan, berbagai rintangan ketika beramal soleh, dia kuat menghadapinya. Semakin dicaci, semakin direndahkan, dia semakin kuat untuk beramal soleh. Maka pahalanya semakin berlipat-lipat. Kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fi kisati ashabil ghari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kisah ashabil ghar, orang-orang yang terperangkap dalam gua. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Mereka terperangkap dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, berlindung di dalam gua, tiba-tiba batu jatuh dari atas menutup gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. 3 orang. Kemudian mereka tidak bisa keluar, akhirnya mereka berpikir. Di antara mereka ada yang mengatakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighatsah dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Yang salah satunya adalah karena pernah berbakti kepada orang tua yang orang tuanya setiap hari diberi minum susu. Jadi anak tersebut memiliki ternak kambing. Setiap hari diberi minum susu. Satu saat dia berternak agak jauh sehingga pulang agak terlambat. Ketika sudah siap untuk memberikan susu kepada orang tuanya sudah dalam keadaan tertidur. Maka dia pegangi terus susu tersebut sampai menunggu orang tuanya terbangun. Anaknya meminta susu, tapi tidak diberikan kepada anaknya. Nunggu nanti bapaknya dulu, orang tuanya dulu, bapak dan ibunya dulu. Sampai bangun baru dikasihkan. Setelah orang tuanya terlebih dahulu baru anaknya. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan amal solehku. Aku pernah berbuat baik kepada orang tua aku begini dan begini. Kemudian akhirnya bergeser batu tersebut. Orang yang kedua juga demikian. Ini ada di dalam hadis Bukhari. Dalam hadis dari Ibnu Umar. Dan juga Muslim. Ada tiga orang. Wa qisatul baghi. Dan kisah seorang perempuan yang pezina, tukang zina. Perempuan tukang zina adalah tukang perempuan yang jelek, ya, rendah, hina, tukang zina, bukan perempuan baik-baik, pelaku dosa maksiat yang sangat besar, hukumannya adalah rajam. Seharusnya kan begitu. Kalau di zamannya Nabi Muhammad SAW, kalau dia atau diadukan kepada imam, kepada pemerintah, kepada hakim, ini hukumannya rajam. Kalau ada 4 orang saksi, ini pezina, tukang zina. Allati saqat al-kalba, yang memberi minum anjing. Jadi ketika wanita tadi sedang kehausan, melewati sebuah sumur, mengambil air dari sumur tersebut dengan sepatunya. Jadi airnya jernih, sumurnya tidak begitu dalam, bisa diambil dengan sepatunya. Dia minum. Ketika itu ada anjing yang menjilat-jilat pinggiran sumur, terus muter. Kemudian dia turun kembali untuk mengambil air dan memberi minum kepada anjing tadi sampai kenyang. Fasyakarallahu laha. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada wanita yang pezina tadi. Gara-gara masalah apa? Memberi minum kepada anjing, seekor anjing. Wa ghafara laha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang begitu besar. Mungkin dosanya seluas langit dan bumi. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab memberi minum seekor anjing. Anjing itu binatang yang rendah juga. Binatang yang najis. Bukan binatang yang mulia. Binatang yang rendah, yang hina. Ditolong oleh wanita pezina tadi. Diberi minum. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada wanita tersebut dan mengampuninya. Apalagi kalau kita yang memberi minum. Kita insyaallah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pezina, ya kan? Bukan pelaku dosa besar. Bukan pendosa. Apalagi yang kita beri minum anak kecil yang sedang kehausan, yang dia itu seorang misalkan yang belajar sunnah, tentu akan lebih berlipat-lipat ganda lagi pahalanya. Wa mithlil amalil ladzi yuthmiru a'malan akhar. Dan semisal amalan-amalan yang bisa membuahkan amalan-amalan yang lain. Jadi satu amalan bisa membuahkan amalan-amalan yang lain. Wa yaqtadi bihi ghairuhu. Kemudian ditiru oleh orang yang lain. Diteladani. Dia beramal soleh. Membuahkan amal-amal yang lain. Yang mengamalkan orang lain, yang menirunya. Dia memberikan ilmu, menyampaikan ilmu. Kemudian kepada murid-muridnya, kepada anak didiknya, kemudian diteladani, ditiru oleh muridnya. Muridnya menyampaikan lagi, maka ini akan membuahkan pahala yang berlipat-lipat. Au yusyarikuhu fihi musyarikun. Kadaf'id daruratil adimah. Atau ikut serta dalam amalan tadi. Musyarikun. Ikut serta dalam amalan tadi. Menjadi. Misalkan ada daurah. Ikut menjadi tukang parkirnya. Ikut mengamankan. Ikut mengedarkan pamfletnya. Ikut jadi panitia dan sebagainya. Ini ikut serta. Dalam mendapatkan pahala yang besar. Yang berlipat-lipat. Wa kadaf'id daruratil adimah. Dan juga seperti menghindarkan dari bahaya yang besar. Menghindarkan orang lain dari bahaya yang besar. Bahaya apa saja? Dihindarkan. Maka ini juga akan berlipat-lipat gandanya. Wa husulil mubarratil kabirah. Dan bisa memperoleh kebaikan yang besar. Bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Sesuatu yang besar. Ini adalah seperti misalkan pemimpin kaum muslimin. Pemimpin suatu negara. Dia membuat suatu aturan. Yang hal itu bisa menjadi kemaslahatan kaum muslimin. Kaum muslimin yang sangat banyak menikmatinya. Maka ini akan berlipat-lipat ganda pahalanya. Wa kal mudha'afati li fadli zaman awil makan awil amil indallah. Demikian juga seperti dilipat gandakannya keutamaan-keutamaan waktu. Seperti Ramadan. Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Di saat hari-hari yang lain, di malam-malam yang lain biasa, di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan. Yang setara dengan 1000 bulan. Yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Beribadah terus-menerus selama 1000 bulan. Yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Itu lebih baik orang beribadah di malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi dilipat gandakan karena sebab. Ya. Karena sebab az-zaman. Karena sebab waktu. Awil makan atau tempat. Seorang beribadah di masjid ini dapat pahala sekian. Berbeda dengan seorang yang beribadah di Masjidil Haram. Berbeda dengan orang yang beribadah di Masjid Nabawi. Dilipat gandakan. Awil amil indallah. Atau orang yang bekerja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Al amil indallah. Fa hadhihi al mudha'afat kulluha shamilatun li kulli amal. Maka semua pelipat gandaan pahala itu semuanya mencakup semua amalan-amalan. Amalan-amalan apa saja. Amal soleh apa saja. Itu dilipat gandakan. Paling sedikitnya adalah 10 kali lipatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah, illa saum, kecuali puasa. Jadi dalam hadis ini mengecualikan puasa. Amalan-amalan yang lain dilipat gandakan puasa kecuali puasa. Fa adafahu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan puasa untuk dirinya, kepada dirinya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih. aku yang akan membalasinya. Tentu ini adalah keutamaan yang lebih. Wa annahu alladhi yajzi bihi bimahdi fadlihi wa karamihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasinya dengan kemurnian fadilahnya, karunianya dan karomahnya, kemuliaannya, kedermawaannya. Min ghairi muqabalatin lil amali. Yang berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Bitad'if, dengan pelipat gandaan al-mazkur yang disebutkan. Sedangkan puasa tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan berarti menunjukkan lebih besar. Lebih besar. Ini merupakan keutamaan puasa. Di setiap amalan-amalan ada keutamaan-keutamaan sendiri. Ini adalah keutamaan puasa. Alladhi tashtariku fihil a'mal. Yang amalan-amalan itu ikut serta dilakukan. Itu dilipat gandakan semua. Sedangkan puasa tidak. Puasa tidak diberitahu pelipat gandaannya seberapa. Wa hadza syai'un la yumkin at-ta'bir anhu. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk diungkapkan berapa gitu, karena betapa besarnya sehingga tidak diungkapkan. Bal yujazihim, bahkan Allah Subhanahu wa taala membalasi mereka bima la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah akan membalasi mereka dengan apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Nanti balasannya di akhirat. Ajil maupun ajil. Sekarang dan juga nanti. Balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi betapa besarnya. Jangan disia-siakan. Berpuasa di bulan Ramadan dan juga puasa yang sunnah-sunnah. Fafil hadis, di dalam hadis ini juga katanbih, seperti seolah-olah tanbih, peringatan. Ala hikmati hadza takhsis, atas hikmah kekhususan ini untuk puasa. Artinya jangan disepelekan. Betul-betul engkau harus sungguh-sungguh. Wa anna sha'ima lamma taraka mahbubatil nafsi allati tubi'at ala mahabbatiha wa taqdimiha ala ghairiha wa annaha minal umuri daruriyah. Ketika puasa itu meninggalkan sesuatu yang dia cintai. Jiwa ini menyukai makan, menyukai syahwat. Secara tabiatnya menyukainya. Kemudian diperintahkan untuk meninggalkan yang dia sukai itu. Dalam jangka waktu sekian dan sekian. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Wa taqdimiha ala ghairiha. Dan lebih mengutamakan menahan diri dari yang dicintai tadi. Daripada tabiatnya yang mencintai sesuatu yang disukai oleh jiwanya tadi. Wa annaha minal umuri daruriyah. Dan ini merupakan perkara yang darurat. Sangat penting, sangat diinginkan oleh jiwa. Makan, syahwat dan sebagainya. Faqad jama sha'im 'alaiha mahabbata rabbihi. Maka kemudian orang tadi lebih mengutamakan puasa. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari syahwat. Dalam rangka kecintaan kepada Rabbnya. Fatarokaha lillah, maka dia meninggalkan hal itu semua tadi. Karena Allah. Fi halatin. Pada satu keadaan. La yattali'u alaiha illallah. Tidaklah dia. Tidaklah. Allah Subhanahu wa taala menoleh kepadanya Atau tidaklah seseorang tadi menoleh kepadanya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bersungguh-sungguh dalam beribadah puasa tadi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Fasarat mahabbatuhu lillah. Maka kecintaannya hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Cintanya itu betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddamatan wa qahiratan likulli mahabbati nafsiyah. Dia dahulukan, dia paksakan dari segala kecintaan-kecintaan yang lain yang ada pada dirinya. Wa talabu ridahu, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa thawabihi, dan pahalanya. Muqaddaman ala tahsilil aghradin nafsiyah. Lebih dia dahulukan mencari ridhonya Allah, mencari pahalanya Allah, daripada memperoleh tujuan-tujuan dirinya yang dia inginkan berupa dunia, harta benda dunia, atau kesenangan-kesenangan dunia, duniawi, kesenangan-kesenangan syahwatnya. Falihada ikhtasallahu linafsihi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala lebih mengkhususkan untuk dirinya dengan puasa tadi. Wa ja'ala thawaba shaim indahu, dan menjadikan pahala puasa di sisinya. Famadannuka bi ajrin wa jazain takaffala bihi Ar-Rahmanur Rahim Al-Karim Al-Mannan. Maka bagaimana menurutmu? Bagaimana persangkaanmu? Pahalanya seperti apa? Balasannya seperti apa? Yang Allah Subhanahu wa taala menjaminnya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim Al-Mannan yang menjaminnya. Wa ana ajzi bih. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasinya. Alladhi ammat mawahibuhu jami'al mawjudat. Yang umum pemberiannya Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang ada. Wa khassa awliya'ahu minha bil hadzil awfar. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semua hamba-hambanya, kepada semua yang ada. Namun Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, dengan bagian yang sangat berlimpah. Wa nasibil akmal, dan bagian yang sangat sempurna, lebih sempurna. Wa qaddara lahum minal asbab wal alfa wal altaf. Dan Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada untuk mereka sebab-sebab, memberikan kemampuan untuk bisa mendapatkannya dengan sebab-sebab ini, sebab-sebab itu. Adanya kesehatan, adanya kemampuan, adanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dengan memberikan sebab-sebab. Wal altaf, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan. Allati yanaluna biha, yang mereka akhirnya bisa memperoleh pahala yang besar tersebut. Ma indahu, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala umurin, atas suatu perkara-perkara. La takhturu lahu bilbal, perkara-perkara yang tidak dirasakan, tidak disangka-sangka. Cuman puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Padahal nantinya pas maghrib dia makan, minum, senang. Tapi tidak disangka-sangka nantinya dia mendapatkan pahala yang besar. La takhturu lahu bilbal. Tidak disangka-sangka, tidak dihitung-hitung, tiba-tiba nanti dapat. Wala taduru fil khayal, tidak bisa dikhayalkan. Famadhannuka ayyaf 'alallahu bihaula'i shaimin al-mukhlishin. Maka bagaimana persangkaanmu? Apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat untuk mereka orang-orang yang berpuasa yang ikhlas? Wahuna yaqiful qalam, Dan di sini berhenti. Pena. Atau berdiri pena. Wa yasbahu qalbu shaim farhan wa taraban bi amali ikhtassahu Allah li nafsihi. Wa yasbahu qalbu shaim. Dan hatinya seorang yang berpuasa, dia tenggelam dalam kebahagiaan, farhan wa taraban, kegembiraan, kesenangan dengan amal yang Allah SWT khususkan untuk dirinya. Wa ja'ala jaza'ahu min fadlihil mahdi, dan menjadikan balasannya dari karunianya yang murni. Wa ihsanihi sirfi, dan kebaikannya yang akan dilimpahkan. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan karunia yang besar. Jadi siapa yang dikehendaki saja, tidak semua. Banyak di bulan Ramadan orang-orang yang tidak peduli dengan puasa. Bulan selain Ramadan makan, di siang hari bulan Ramadan pun makan. Di siang hari. Tidak peduli dengan perintah Allah, perintah Rasulnya. Tidak peduli dengan syariat. Nafsunya lapar ya makan. Tidak beda dengan binatang. Binatang tidak ada syariat. Makan, minum, bebas. Kalau manusia ada syariat yang dituntut. Ada tuntutan-tuntutan yang harus dia lakukan. Perintah dia harus dia lakukan. Larangan harus dia jauhi. Kalau tidak mau, ya sama dengan binatang. Namun binatang nanti di akhirat dibebaskan begitu saja menjadi tanah. Setelah dikisos sesama mereka, kemudian dikembalikan menjadi tanah. Sedangkan manusia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Wadalla al-hadithu ala anna siyama al-kamila huwa alladhi yada'u al-abdu fi syai'ain. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa yang sempurna itu adalah yang seorang hamba itu meninggalkan dua perkara. Al-muftiratul hissiyah. Meninggalkan pembatal-pembatal yang nyata. Min ta'amin berupa makanan, wa syarabin minuman, wa nikahin nikah, hubungan suami istri, wa tawabi'iha, dan yang berkaitan dengannya. Ini yang pertama. Seorang hamba meninggalkan itu. Yang membatal-batal puasa. Yang hissi, yang nyata. Dan juga meninggalkan apa? Al-munqisatul amaliyah. Yang bisa mengurangi. Mengurangi pahala puasa. Atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Mungkin dia tidak makan. Tapi karena dia berdusta, ucapannya tidak dijaga, mau berkata kotor, menyakiti orang lain, dia sedang puasa, padahal tidak makan, tidak minum. Bisa jadi dia tidak dapat pahala sama sekali. Tapi kalau seseorang meninggalkan hal ini tadi, al-munqisatul amaliyah, yang bisa mengurangi pahala puasa, fala yarfus, maka tidak berkata kotor, wala yashab, tidak berkata menjerit-jerit, tidak bertengkar dan sebagainya, wala ya'malu amalan muharraman, tidak mengamalkan amalan yang diharamkan. Ketika di luar puasa saja diharamkan, dia meninggalkannya, apalagi sedang puasa, lebih-lebih untuk meninggalkannya. Berdusta, ketika di luar puasa itu haram. Apalagi ketika sedang puasa. Dia lebih-lebih menjaga dirinya untuk tidak berdosa. Wala ya'malu amalan muharraman. Tidak mengamalkan amalan yang diharamkan. Wala yatakallamu bikalamin muharramin. Tidak berbicara dengan ucapan yang haram. Bal yajtanibu jami'al ma'asi. Bahkan menjauhi seluruh kemaksiatan-kemaksiatan. Menjaga puasanya betul-betul puasa. Wa jami'al mukhasamat. Dan seluruh mukhasamat. Pertengkaran-pertengkaran. Pertikaian. Wal munaza'at. Tanazuk. Saling. Ya, bertengkar. Saling mengalahkan. Saling menjatuhkan. Saling merendahkan. Ini bertengkar. Al-muhdithah. Dengan ucapan. Lishahna. Untuk semakin membuat panas. Jadi, meninggalkan hal itu. Betul-betul diam. Karena itu Nabi SAW mengatakan. Wala yarfuth. La yatakalam bikalamin qabih. Tidak berbicara dengan ucapan yang qabih. Jelek. Wala yaskab. Bil kalam al-muhdith lil fitan. Yes, wala yashab itu tidak berbicara dengan ucapan yang membawa kepada fitnah. Wal mukhasamat, yang membawa kepada pertengkaran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, man lam yadah qawlazzur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dalam hadis lain disebutkan, hadis riwayat Bukhari, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan dusta, maka Allah SWT tidak butuh dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Makan dan minumnya dia tinggalkan, tapi dustanya jalan. Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya tadi. Artinya tidak dapat pahala. Justru mendapatkan dosa berdusta dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Faman haqqaqal amrayn. Barang siapa yang bisa mewujudkan dua perkara tadi, yaitu meninggalkan al-muftiratil hissiyah. Watarkul manhiyat. Barang siapa yang meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Dan juga meninggalkan yang dilarang-dilarang. Atau al-munqisat, yang bisa mengurangi pahala puasa. Maka tammalahu ajrul sha'imin. Maka sempurna baginya pahala orang-orang yang berpuasa. Wa man lam yaf'al dzalika. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Tidak melakukan, menahan diri dari pembatal puasa, makan dan minum, nah ini sudah jelas. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri nanti di akhirat. Atau meninggalkan, tidak mau meninggalkan hal yang mengurangi pahala puasa. Seperti tadi, mencela, berkata kotor, berdusta. Maka, fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Tsumma arsyada sha'ima idza arada lahu ahadun yuridu mukhasamatahu wa musyatamatahu ayyakula lahu bilisanihi inni sha'im. Kemudian Nabi SAW membimbing seorang yang sedang berpuasa. Apabila ada orang yang mengganggunya, dia ingin bertengkar dengannya, dia ingin mencelanya. Bukan hanya ingin, bahkan sudah mencelanya, sudah mengejeknya. Maka katakan kepada orang tadi dengan lisannya, inni sha'im, aku sedang puasa. Naam. Wa fa'idat dzalika, faedah dari hal itu adalah ayyurida ka'annahu yaqulu i'lam annahu laisa bi ajzun an muqabalatika ala ma taqulu walakinni shaim ahtarimu bi siyami wa qura'i kama lahu wa amrullahi wa rasulihi. Is ucapan inni shaim, aku sedang puasa, aku adalah orang yang puasa, ini adalah pengumuman bahwa bukan aku tidak mampu untuk melawan kamu, bukan aku tidak mampu untuk membalasmu, tapi aku ini lagi puasa. Aku lebih memuliakan puasaku. Aku memelihara kesempurnaan puasaku ini. Dan aku mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Wa'lam, dan ketahuilah anna siyama yad'uni ila tarkil muqabalah. Dan ketahuilah bahwasanya puasa itu yang mendorongku untuk meninggalkan membalasmu, melawanmu. Bukan aku tidak mampu untuk melawanmu, seperti itu. Wa yahussuni 'ala sabri. Dan puasa itu yang mendorongku untuk sabar. Fama 'amiltuhu ana khairun wa a'la mimma amiltahu ma'i ayyuhal mukhasim. Maka tidaklah aku melakukannya, bukanlah aku lebih baik atau lebih tinggi daripada apa yang kau amalkan kepadaku. Ayyuhal mukhasim, wahai orang yang orang-orang yang mencela, orang yang mengajak bertengkar. Bukanlah yang aku fama amiltuhu, dan apa yang aku amalkan ini adalah ana khairun wa a'la. Aku lebih baik dan lebih tinggi, ya. Tadi terbalik. Aku lebih baik dan lebih tinggi dari apa yang kamu perbuat kepadaku, wahai orang yang mencelaku, yang mukhasim, yang mentengkariku. Ini semuanya adalah al-inayah. Perhatian kepada amalan. Amalan seluruhnya. Atau perhatian kepada amalan-amalan seluruhnya, baik itu puasa ataupun yang lainnya. Mura'atu takmilha, menjaga kesempurnaannya. Wal bu'du an jami'il munqisatilha, dan menjauhi dari semua yang mengurangi pahalanya. Wa tadhakkuru muqtadayatil amal, dan mengingat tujuan dari amalan tersebut. Wa mayujibuhu 'alal 'amil waqta husulil asbabil jarihati lil amal, dan apa saja yang menyebabkan seorang yang beramal itu perlu ketika mendapatkan sebab-sebab yang melukai amalan tersebut, mengurangi pahala tersebut, itu dijauhi. Semua sebab-sebab yang membuat nanti pahalanya berkurang, yang bahkan menghilangkan pahalanya, dia menjauhinya. Nah, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang akan datang. Masih tentang puasa ini, sedikit lagi. As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Masih sedikit lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi ini tentang puasa, memiliki keutamaan yang besar. Padahal puasa bukan rukun yang paling tinggi. Ada lagi yang lebih, yaitu sholat. ya. Puasa saja memiliki keutamaan yang lebih. Apalagi salat. Makanya jangan disepelekan seluruhnya. Seluruhnya yang Allah SWT tetapkan, perintahkan itu jangan disepelekan. Harus betul-betul bersungguh-sungguh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.